Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Af'alu At-Tafabili Wazan Af'al yang menunjukkan Tafdil. Qala Ibn Malik Rahimahullah Su' Mimma su'in minhu Lita'ajubi Af'al Lita'adili Wa balad ubi. Bentuklah isim tafdil dari fi'il yang membentuk fi'il ta'ajjub dengan wazan af'alu yang menunjukkan tafdil. Dan tolaklah orang yang perlu ditolak, atau tolaklah lafaz-lafaz yang perlu ditolak. Wa ma bihi ila ta'ajjubin musil dimani'in bi ila tafdhil sil. Lafaz-lafaz yang tidak memenuhi syarat kemudian menggunakan cara agar bisa menjadi ta'ajjub, lakukan hal itu pada lafaz-lafaz yang tidak bisa ditafdhil. Wa af'al tafdhil silu abada takdiran awla dhulmin bimin incurida. Wazan af'al li tafdil sambunglah selamanya dengan min jika tidak pakai al, baik secara takdir maupun secara lafaz. Wa illi mangkun yudhaf au curida ulzima tadkiran wa ayu wa haja. Jika mudhaf kepada nakirah atau tidak pakai al, maka wajib tetap mudzakkar dan berbentuk mufrad. Watilu al timkun wa ma di ma'rifah udifa du wajhaini an di ma'rifah hadza idza nawaita ma'na min wa in lam tanwifa wa tikum bihi qurin. Jika wajib afal ditafdil memakai al, maka harus mutabaqah atau mutaf pada ma'rifat, maka dibaca dua bentuk dengan melihat ma'rifatnya tadi. Ini jika engkau niati makna min, tapi jika tidak engkau niati makna min, maka harus mutabaqah dengan yang mengiringinya. Wa intakun bitilwi min mustafhimah falahuma kun abadan muqaddimah kami timiman anta khairun walada ikhbarin takdimunazan waroda. Jika terletak setelah min istifham, maka keduanya jadikan mendahului simtahtilnya. Seperti contoh mimman anta khair, demikianlah khobar didulukan. Tapi sedikit riwayat tentang masalah itu. Warafuhu dhahira nazrun wa mata aqaba fi'lan kathiran sabata falanta rabin nasi min rafiqi awla bihil fadul minas siddiqi. Wazan afal ditakdir sedikit merafakkan isim dhahir kapan saja setelahnya adalah fi'il, maka ditetapkan sebagai fa'il. Seperti ta'awfin nasi min rafiq awla bil fadu min siddiq. Naam. Wallahu ta'ala alim. Pembahasan tentang af'alut tafdil fihi masail. Al-mas'alatul ula, ismut tafdili wa sifatun tukhadu minal fi'li lita dulla ala anna syai'aini istaraka fi sifatin. Sifatun tu'khadu minal fi'li litadulla ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin wazada ahaduhuma al-akhar fiha wazada ahaduhuma al-akhar fiha. Nah, khalilan a'lam min sa'idin. Isim tafdil ialah sifat yang diambil dari fi'il untuk menunjukkan ada dua perkara yang memiliki kesamaan sifat, tapi salah satunya lebih dari yang lain. Contoh, Khalilun a'lamu min Sa'idin. Si Khalil lebih berilmu daripada Sa'id. Ini menunjukkan Khalil dan Sa'id sama-sama memiliki ilmu. Akan tetapi Khalil lebih banyak ilmunya daripada Sa'id. Nah, a'lamu itulah yang dimaksud dengan isim tafdil. Al-mas'alah tu'athaniya. Al-ism al-tafdili waznun wahidun wa huwa af'al wa mu'annathuhu fu'la nahwu afdalu wa fudla akbar wa kubra isim tafdil memiliki satu wazan yakni af'alu yang bentuk mu'annasnya ialah fu'la. Contoh, af'obolu fu'la akbaru kubra. Waqad khudifat hamzatu af'alu waqad khudifat hamzatu af'ala fi thalathi kalimatin fi thalathi kalimatin. Wahia khairun wa syarrun wa habbun. Adapun hamzah wazan af'alu dibuang pada tiga kalimat isim tafdil, ya, yakni khairun, syarrun dan habbun. khairun, yang lebih baik. Syarun, yang lebih jelek. Habun, yang lebih disukai. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Yusahu ismu tafdili minal af'ali allati yajuzu at-ta'ajjubu minha, wa ma imtana'a bina'u fi'li ta'ajjub minhu, wa ma imtana'a bina'u fi'li ta'ajjub minhu, imtana'a bina'u ismi tafdhil minhu, wa ma imtana'a bina'u fi'li ta'ajjubi minhu, imtana'a bina'u ismi tafdhili minhu. Isim tafdhil dibentuk dari fi'il yang boleh dipakai untuk ta'ajjub. Jadi apa saja yang dilarang untuk membuat fi'il ta'ajjub darinya, maka dilarang juga membuat isim tafdhil darinya. Jadi seluruh syarat-syarat yang telah disebutkan untuk membuat fi'il ta'ajjub menjadi syarat untuk membuat isim tafdhil. Fi'il-fi'il yang dilarang untuk dibikin fi'il ta'ajjub, maka juga dilarang untuk dibikin isim tafdhil. Nah, seperti kalau lebih dari 3 huruf, tak boleh dibuat fi'il ta'ajjub, maka tak boleh juga untuk isim tafdhil. Atau fi'ilnya jamid, tak boleh dipakai untuk fi'il ta'ajjub, maka tak boleh juga untuk membuat isim tafdhil. Atau fi'ilnya tidak memiliki makna mufadalah, perbandingan, tak boleh untuk fi'il ta'ajjub, juga tak boleh untuk isim tafdhil. Atau fi'ilnya fi'il naqis, tak boleh untuk fi'il ta'ajjub, juga tak boleh untuk membuat isim tafdhil. Nah, atau fi'ilnya mabni maf'ul atau mabni majhul, enggak boleh untuk fi'il ta'ajub. Maka juga tidak boleh dibuat untuk isim tafdhil. Al-mas'alatu arabiyah. Annahu yutawassal ila tafdhili min al-af'ali allati lam tastakmili syuruta, min al-af'ali allati lam tastakmili syuruta. Ma yutawassalu bihi fit ta'ajjubi, bima yutawassalu bihi fit ta'ajjubi. Lakin al-masjar yuntasabu fi babi ta'ajub, lakin al-masjar yuntasabu fi babi ta'ajubi ba'da asadda maf'ulan. Waha huna yuntasobu tamyizan, waha huna yuntasobu tamyizan. Takulu fi ta'ajjub, takulu fi ta'ajjub. Ma asadda istikhrajahu, wataqulu fi tafdhil, wataqulu fi tafdhil. Wa asaddu istikhrajan min Zaidin, fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat bisa dijadikan sebagai isim tafdhil dengan cara seperti yang dilakukan pada fi'il ta'ajjub yang tidak memenuhi syarat, yakni ditambahi lafaz apa ini? Asadu, ya. Hanya saja masdar yang dinasabkan dalam bab ta'ajjub setelah asadda menjadi apa ini? Maf'ul. Sedangkan di sini, yakni bab isim tafdil, masdar yang dinasab menjadi apa? Tamyiz. Engkau katakan dalam ta'ajjub ma'asadda istikhrajahu. Karena istikhraja itu lebih dari tiga, maka tidak memenuhi syarat menjadi fi'il ta'ajjub. Kalau ingin dita'ajubkan harus dengan bantuan lafaz asadda. Kemudian masdar dari fi'il yang tidak memenuhi syarat tadi dinasab menjadi apa? Maf'ul bih. Ma asadda istikhrajahu. Tapi kalau dalam bab isim tafdhil, maka masdar yang ditafdhilkan itu dinasab menjadi apa? Tamyiz. Huwa asaddu istikhrajan min Zaid. Istikhrajan apa? Tamyiz. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. Ismu tafdhil lahu arba'u halatin. Ismu tafdhil lahu arba'u halatin. Nah, isim tafdhil memiliki empat keadaan. Diperhatikan ya. Ini termasuk materi yang banyak menyebabkan para thullabul ilmi taib kurang memahaminya, sering salah dalam menerapkannya ya. Butuh perhatian dan ketelitian. Isim tafdhil memiliki empat keadaan dan memiliki hukum masing-masing. Al-awwal, tajarruduhu min al-wal-idhafah. Tajarruduhu min al-wal-idhafati. Yang pertama, isim tafdhil tadi tidak pakai al, juga tidak mudhaf. Kalau istilah idhofah berarti tidak mudhaf ya. Nah, asani iktiranuhu bi'al. Yang kedua, isim tafdhilnya memakai al. As-salis idhafatuhu ila nakirah. Idhafatuhu ila nakirati. Isim tafdhilnya mudhaf kepada isim nakira. Arabik idhafatuhu ila ma'rifatin. Idhafatuhu ila ma'rifatin. Isim tafdilnya mudah pada isim ma'rifat. Jadi empat keadaan ya. Yang pertama tadi apa? Tidak pakai al, tidak mudah. Yang kedua pakai al. Yang ketiga mudah kepada isim nakirah. Yang keempat mudah pada isim ma'rifat. Masing-masing keadaan ini memiliki hukum sendiri-sendiri. Barakallahu. Al-mas'alatu astaqita. Idza tajarrada min al wal idhofa. Fayajibu lahu hukman. Idza tajarrada min alwal idhafati fayajibu lahu hukman. Al-awwal ayyakuna mufradan mudzakkaran daiman. Ayyakuna mufradan mudzakkaran daiman. Atsani ayyukta ayyukta ayyukta ba'dahu min jaratan jaratan lil mahdhuli nahu. Khalidun afdalu min sa'idin. Fatimatu afdalu min Hindin. Az-Zaidani afdol. Min sa'idin. Wa khalidin. Al-Fatimah, Al-Fatimah, Al-Mujtahidatani, Al-Mujtahidatani, Al-Mujtahidatani. Afdol. Min hatain. Min hatain. Al-Mujahiduna Afdalu Minal Qaidina Al-Muta'allimatu Al-Muta'allimatu Afdalu Minal Jahilati Al-Muta'allimatu afdalu minal jahilat. Perhatikan baik-baik. Kalau isim tafdilnya itu tidak pakai al dan tidak mudhaf, maka wajib baginya berlaku dua aturan. Aturan yang pertama, isim tafdilnya harus tetap mufrad dan mudzakkar selamanya. Dalam keadaan apapun tetap harus mufrad mudzakkar. Aturan yang kedua, sesudahnya setelah isim tafdil harus didatangkan min yang mengejarkan mafdulnya. Nah, contoh-contoh tadi menjelaskan itu. Khal afdal min Sa'id. Fatimah afdal min Hindin, ya. Tetap afdal. Az-Zaidani afdal min Khalid wa Sa'id. Nah, tetap afdal. Setelah itu min, ya. Terus begitu sampai yang terakhir, al-muta'allimatu afdal minal jahilat. tetap afdol, setelah itu kemudian min, kemudian afdolnya dicerahkan. Tanbih. Waqad takunu min muqaddaratan. Waqad takunu min muqaddaratan. Kaqauli ta'ala wal akhiratu khairun wa abqa al-a'la ayat 17 ay khairun minal khayati dunya wa abqa minha. Waqad istama'a isbatuha wa hadfuha. Waqad istama'a isbatuha wa hadfuha fi qawlihi ta'ala. Waqad istama'a isbatuha wa hadfuha fi qawlihi ta'ala ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafarat. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafarat. Al-Kahfi ayat 34 ay wa a'azzu minka. Baik. Ya, tadi kan hukumnya setelah isim tafdhil harus ada min yang mengejarkan mafdhulnya, ya kan? Nah, yang ini terkadang minnya itu dibuang, dikira-kirakan, atau dibuang istilahnya itu ya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wal akhiratu khairu wa abqa. Di sini khairun dan abqa hanya menyebut isim tafdhil saja. Mana minnya dibuang. Ai khairun minal hayati dunya wa abqa minha. Nah, dan terjadi min disebutkan dan juga dibuang dalam satu ayat. Satunya disebutkan minnya, satunya dibuang dalam satu ayat. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, ana aktsaru minka, nyebut minnya. Ana aktsaru minka malan. Wa a'azzu nafaran. A'azzu, gak nyebut minnya. Ai a'azzu minka. Nah. Tayyib. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Idza iqta'na bi al fa yajibu lahu hukman. Idak ta'ona bi'au fayajibulahu hukman. Al-awwal ayyakuna mutabiqan limausufihi. Ayyakuna mutabiqan limausufihi. Asani alla yukta ma'ahu bimin. Alla yukta ma'ahu bimin. Lahu Zaidun al-Afdol. Hindun al-Fudla. Az-Zaidan al-afdolan. Al-hindani al-fudlayani. Az-Zaiduna al-Afdoluna. Al-Hindatu al-fudlayat au al-fudbol. Nah, kalau isim tafdilnya pakai al, maka wajib baginya dua aturan. Yang pertama harus sesuai atau sama dengan mausufnya. Isim tafdhil itu kan sifat ya. Berarti sebelumnya adalah mausufnya. Harus sama. Mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas, mufrad sama mufrad, ya. Musanna sama musanna, jamak sama jamak. Namanya sesuai pemutobakoh. Yang kedua, tidak menyertakan min setelahnya. Zaidun al-afdolu. Kalau al-hindun al-fudla. Ya, afdol mu'anasnya kan fudla. Az-Zaidani al-afdolani. Ikut musanna juga. Al-hindani al-fudlayani. Az-Zaiduna al-Afdoluna, al-Hindatu al-Fudlayatu atau al-Fudbolu. Sama, ya, tak pakai min sesudahnya. Al-Mas'alatu as-Saminah. idza udhifa ila nakiratin. Idza udhifa ila nakiratin fayajibu lahu hukman. Al-awwal التذكير والإفراد الثاني امتناع وصله بمن امتناع وصله بمن ويلزم في المضاف إليه أن يطابقه بالمفضل نحو Zaidun afdalu rajulin Hindun afdalu imra'atin الزيداني أفضل رجلين الهندان أفضل امرأتين الزيتونة bolu rijalin. Al-hindatu afdalu nisa'in. Jika isim tafdilnya itu mudhaf kepada isim nakirah, maka wajib baginya memenuhi dua aturan. Yang pertama, harus tetap mudhakar dan mufrad isim tafdilnya. Aturan yang kedua, tidak boleh bersambung dengan min sesudahnya. Dan mudhof ilaihnya harus sesuai dengan mufaddalnya. Itu lafaz yang diunggulkan. Contoh, Zaidun afdalu rajulin. Afdalu tetap mufrad mudzakkar, ya. Tidak ada min setelahnya. Kemudian mudhof ilaihnya rajulin harus sama dengan mufaddalnya. Zaid mufrad, mudzakkar ya rajulin. Hindun afdalu imra'atin. Ya imra'atin enggak boleh rajulin karena hindun mufrad mu'annas. Az-Zaidani afdalu rajulaini karena musanna mudzakkar ya rajulaini. Al-Hindani afdalu imra'ataini ya musanna mu'annas karena Al-Hindani. Az-Zaiduna afdalu rijalin rijalin karena Az-Zaiduna jamak. Al-Hindatu afdalu nisa'in. Baik. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Naam. Jazakumullahu khair. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Idza udhifa ila ma'rifatin imtana'a wasluhu bimin. Imtana'a wasluhu bimin. Walahu wajhan. Al-awwal Nah, al-awwal. Ifraduhu. Wa tadkiruhu. Ifraduhu wa tadkiruhu. Al-mudhafi ila nakiratin ifadu wa tadkiru kal-mudhafi ila nakiratin nahu. Zaidun afdalu rajuli pakai aw rajuli hindun afdalul ma'ati الزيداني أفضل الرجلين الهنداني أفضل المرأتين Az-Zaiduna afdalu ar-rijali Al-Hindatu Afdolun Nisa'i. Artikan, jika isim tafdilnya itu mudah kepada ma'rifat, maka dilarang bersambung dengan min sesudahnya. Adapun isim tafdilnya tadi bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama, isim tafdilnya tetap mufrad mudzakkar, kemudian dihukumi seperti mudhaf ke nakir, yakni mudhaf ilaihnya harus sama dengan mufaddal. Ya, bedanya ini mudhaf kepada isim ma'rifat. Zaidun afdalu rajuli, Hindun afdalul mar'ati, Al-Hindani afdalur rajulaini, Az-Zaidani afdalur rajulaini, Al-Hindani afdalul mar'ataini atau imra'ataini, Az-Zaiduna afdalur rijali, Al-Hindatu afdalun nisa'i. Asani, bacaan yang kedua. Mutabaqatuhu Mutabaqatuhu lima qablahu ifradan wa tasniatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan. Mutabaqatuhu lima qablahu ifradan wa tadhniatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nisan kal muktarini bi'aw, kal muktarini bi'aw. Nah, Aliyun afdalul qaum, Hindun fudla an-nisa'i fudla an-nisa'i. Al-Aliyani, Al-Aliyani Afdola, ada alimnya, Al-Qawmi, Al-Aliyani Afdola Al-Qawmi Al-Hindani Fudlaya An-Nisa'i. Al-Adiyuna Afdalu, ada wawunya, Al-Qawm. Al-Hindatu Fudlayatun Nisa'i. Fudlayatun Nisa'i. Ini bacaan yang kedua, ya. Isim tafdilnya sama dengan lafaz sebelumnya, baik mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya, muannasnya, yakni hukumnya disamakan dengan isim tafdil yang pakai al. Nah, perhatikan contohnya. Adiyun afdhalul qawmi. Hindun fudla an-nisa'i. Karena mu'anas, ya, fudla. Al-aliyani afdhala al-qawmi. Sana, ya. Al-Hindani Fudlaya An-Nisa'i. Sama-sama Ustaz Abu Anas. Al-Aliyuna Afdhalu Al-Qawmi. Sama Udakar. Al-Hindatu Fudlaya Tun-Nisa'i. Sama-sama Ustaz Abu Anas. Nah, tayyib. Al-Mas'alatu العاشرة يجب تقديم من ومجروعها عليه إن كان المجرور استفهاما. أو مضافا إلى الاستفهام يجب تقديم من wa majruriha alaihi in kana al majruru istifhaman aw mudhafan ila al istifham al awal nahwu anta mimman afdal, anta mimman afdalu. والثاني نحو أنت من غلام من أفضل. Waqad wurida at-taqdim syudzudan fi ghairi istifham. Waqad wurida at-taqdim syudzudan fi ghairi istifham. Aqaul syair faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwajat. Faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwajat. Jana pakai alif yang seperti ya. Jana an-nahli bal ma zawwajat minhu atyabu. Jana an-nahli bal ma zawwajat minhu atyabu. Nah, wadalika qawluhu ini sekalian selesai ya. Nah, bisa dipersoalkan. Wa in takun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima kamithli mimman anta khairan walada ikhbaran at-taqdimu nazran warada. Wa intakun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima kamithli mimman anta khairan walada ikhbaran at-taqdimu nazran warada. Tayyib. Wajib mendahulukan min dan yang dijarkannya. Jar majrur berarti. Mendahului apa? Mendahului isim taftil. Alaihi. Isim taftil. Jika yang dijarkan adalah isim istifham. Atau isim yang mudhaf pada isim istifham. Yang pertama contohnya. Anta mimman afdalu di mimman didulukan daripada afdal sebetulnya karena yang dicerkat ialah istifham atau man. Atau yang kedua anta min hulami man afdal, afdal didahului oleh min hulami man, istifham yang dijerkan oleh min, tapi isimnya tadi butuh pada isim istifham ghulamiman. Nah, dan diriwayatkan mendahului isim tafdil itu jar majur, sekalipun yang dijerkan bukan isim istifham. Nah, gitu ya. Kan syaratnya boleh mendahului isim tafdil itu kan min dan yang dijerkannya, apabila yang dijerkannya ialah isim istifham atau yang mudhof pada isim istifham. Ini ada riwayat tapi jarang ya, min dan yang dijerkannya mendahului isim tafdil, padahal yang dijerkan bukan isim istifham. Seperti dalam ucapan penyair, faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwajat janan nahdi bal ma zawwajat min atyabu. Lihat, minhu atyabu. Min dan yang dijerkan yang bukan isim istifham dan juga bukan mudhof pada isim istifham mendahului isim tafdhil atyabu. Tapi ini apa ini? Syad. Al-mas'alatu al-hadiyata as'ah. Masalah yang ke-11. Yarfa'u, yarfa'u ismu tafdil al-dhamir al-mustatir. Ala annahu fa'ilun lahu. Fi kulli lughatin. Nahu Zaidun afdol ain huwa. Nah, isim tafdil bisa merofakkan domir mustatir menjadi fa'ilnya. Ini berlaku untuk semua bahasa di kalangan kabil Arab. Enggak ada masalah, ya. Contoh Zaidun afdalu tabai min amrin ay huwa. Jadi afdalu tadi mengandung dhamir mustatir tadinya wa yang menjadi fa'il. Berarti isim tafdil tadi merafakkan dhamir mustatir ya sebagai fa'ilnya. Barakallahu'alaikum. Al-mas'alatu ats-tsaniyatu asbah. Ya fa'u ismu tafdhil ad-dhamira al-mufassila wa isma ad-dhahira alal fa'iliyah fi lughatin qalilatin. Wadhalika fi mas'alatil kuhli. Wadhalika fi mas'alatil kuhli. Wa dhabituha ayyakuna fil kalami nafiyun. Ba'dahu ismu jinsin. Mausufun bismi taf'ilin. Ba'dahu ismun mufaddalun ala nafsihi. Ba'dahu ismun mufaddalun ala nafsihi bi'tibarain. Nahwu ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin. Ba'ra'aitu rajulan ahsan fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin. Bawahnya fal kalamu huna fihi nahyun wa huwa ma ra'aitu. Fal kalamu huna fihi nafyun wa huwa ma ra'aitu. Wa ba'dahu ismu jinsin wa huwa rajulan. Wa qad wusifa bilafdhati ahsan. Wa qad wusifa bilafdhati ahsan. Wahia ismu tafdilin. Wahia ismu tafdilin. Wa ba'da ismi tafdili lafadotun mufaddalatun ala nafsiha bi'tibarain. Wa ba'da ismi tafdili lafadotun mufaddalatun ala nafsiha bi'tibarain. Wahia lafdhatul kuhli. Wahia lafdhatu al kuhlu. Nah. Bittibar. Bittibarin. Annahu kuhlun. Wa bi'tibarin annahu fi aini zaidin. Bi'tibarin annahu kuhlun. Wa bi'tibarin annahu fi aini zaidin. Wal makna, wal makna, annal kuhla hasanun li annahu kuhlun wazada husnuhu, wazada husnuhu li'annahu fi aini zaidin. Wazada husnuhu li'annahu fi aini zaidin. Baik. Ini sengaja saya sampaikan itu soalnya banyak yang tak paham masalah tulkuhli ya secara rinci. Ini kaki yang sudah waktunya untuk paham betul ya. Nah, di sisa-sisa tenaga. Baik, isim tafdil itu bisa merupakan domir mumfasil dan isim dohir sebagai fa'il. Fi lughatin qalilah, tapi itu dipakai dalam bahasa yang sedikit di kalangan bangsa Arab. Ya. Dan itu terjadi pada mas'alatul kohdi, masalah celak. Karena ada ungkapan celak dengan lafaz al-kuhlu sebagai fa'il dhahir ya setelah isim tafdil pada sebagian Arab, yakni ucapan ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin. aku tidak pernah melihat seorang yang lebih bagus celak yang berada di matanya melebihi celak yang berada di matanya saya. Nah, jadi celaknya bagus, ditambah bagus lagi di matanya saya. Namanya fitibai. Dan ada pun ketentuan masalatul kuhli ialah dalam sebuah kalam ada nafi. Nah, ya, kalamnya kalam nafi berarti didahului oleh huruf nafi. Setelah kalam nafi tadi ada isim jenis. Oh, isim jenis ya. Rajul, hajarun, isim jenis-jenis. Yang mana isim jenis ini diberi na'at oleh isim tafdil atau dengan isim tafdil setelahnya. Jadi isim tafdil ini merupakan na'at dari isim jenis tadi. Setelah isim jenis yang disifati dengan isim tafdil, ada isim mufaddal ala nafsi bi'tibarin. Ini isim mufaddal ya, yang dilihat dari dua sudut pandang, itu al-kuhlu sebagai fa'il dari isim tafdil itu. Tapi dicontohkan tentang mara'aitu rajulan ahsana fi aini al-kuhlu minhu fi aini Said. Kalam di sini ada nafinya, itu mara'aitu ya. Setelahnya ada isim jenis yakni rajulan yang disifati dengan lafaz ahsana. Jadi ahsana na'at dari rajulan. Setelah isim tafdil ada lafaz yang diunggulkan yang dilihat dari dua sisi pertimbangan, itu al-kuhlu sebagai fa'ilnya, yakni pertimbangan dia adalah celak kuhlun, pertimbangan yang kedua adalah dia berada di matanya Zaid. Begitu. Jadi maknanya ialah keunggulan celaknya tadi ialah dia sebagai cowok celak yang berkualitas, keunggulan yang kedua atau itibar yang kedua dia berada di matanya saya, matanya bagus, celaknya bagus, ditambah bagus lagi. Namanya masalatul kuhli. Al-kuhlu itulah yang menjadi apa? Fa'il dhahir. Apa contohnya? Yang dhamir mufasil, ya sudah, yang isim dhahir tadi gantiin dhamir mufasil. Yes. Ya. Contoh yang lain supaya tahu. Wa mithalun akhar. Contoh yang lain. Kita di itu adalah contoh untuk kaidah masalatul kuhli. Yang lainnya harus disamakan ya, diselaraskan dengan contoh tadi. Ma ghorastu syajaran. Ma ghorastu syajaran. Aladza. Aladza fi samarihi atau fi samarihi, samarihi ya. Aladza fi samarihi al-aklu minhu, pakai hamzah, al-aklu minhu fi syajarin nakhli, fi syajari an-nakhli, fi syajari an-nakhli, Saya ulangi, ma ghoraktu syajaran aladza fi samarihi al-aqlu minhu fi syajarin nahlu. Artinya begitu, aku tidak pernah menanam sebuah pohon yang buahnya lebih lezat untuk dimakan dibandingkan dengan buah yang ada pada pohon kurma. Berarti yang kalam ada nafinya ialah maghrastu. Setelah itu ada isim jenis syajarat yang disifati dengan isim tafdil aladda. Nah, setelah itu ada lafad mufaddal bi'tibarai yakni al-aqlu. Itibar yang pertama itu ialah berupa makanan yang berkualitas, ya. Itibar yang kedua, nah, berupa buah kurma. Ini sudah merupakan makanan yang berkualitas, berada di pohon kurma. Wah, sudah tambah mantap makannya. Nah, berarti ya, al-aqlu jadi apa? Fa'il dari aladza isim tafdil, fa'il dhahir. Ini juga disebut mas'alatul kufli, tapi contohnya yang lain, ya. Pokoknya dibikin yang semisal itu. Baik. Contoh yang lain banyak. Ma ahadun ahsanu bihi al-jamidu min Zaid. Wah, macam-macam. Dan lain-lain, ya. Nah, pokoknya tak kasih contoh tadi masalah al-ukhli dan contoh tambahan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bersuara. Nah, saya kira cukup sampai di sini, ya. Semoga bisa dipahami dengan baik, ya. Diperjelas kembali catatannya. Insyaallah besok libur, ya. Nah, untuk mempersiapkan ujian hari Kamis, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan pada kalian semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.